nganggur mending cara batur. Coba usaha dagang sorak, goreng jeng alus nomor dua. Anu penting nama kuring nyoba. Mugi-mugi jalma barosana, kulomba laku anu ngenahin. Sing papa helak panasaran, meli sorak kuring nupas-pasan. Sabab gede pisan mangpaatna, bahkan meli barang teguna. Mangga sing gancang gerah boga, lumayan batang kata berat beca. Cita-cita.